sama cover spare game. Reggae underground, underground. Yo, apapun jenis musik kalian, hip-hop, tak ada perbedaan di antara kita. Pedesa, this is universal. Come on. Dandanku tak acara, joketku manut irama. Aku lupakan dulu utangmu, ra usah foto malu, ndak kowe kita waku. Aku ngerti batinmu pengen juga mergo musik. Ra ono perbedaan, kabeh tutup kekantan. Supaya barang liyane rasa foto musuhan. Musik ku koyo ngene, iki opo anane. Carimu elek tenang, tenangmu di pasaran. Aku ra iso nyandang, isone maca lugu. Aku ra butuh kondang, sing penting iso payu. Kowe sing nyandang hip-hop, kok malah foto dongo. Kowe pas cacah osku, ya arene ben rambatku. Kae ono cah metal nyandang, ketok sangar. Kita saling ra kenal, joget dan Dangdut Underground kolaborasi No Style. Rikin Dangdut Underground. Rikin Dangdut Underground. Rikin Dangdut Underground. Rikin Dangdut Underground. Underground.